saya lanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk di bab yang ke-33. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, bab ziyadatul imani wa nuqsanihi. Bab bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Waqaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah berfirman, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan Allah berfirman, orang-orang yang beriman akan bertambah keimanan mereka. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fa idza taraka syai'an min al-kamali fa huwa naqisun. Siapa yang tidak bisa menjalankan kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, fa huwa naqisun, maka Islam dia dan iman dia akan berkurang. Intinya dalam bab ini bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Intinya di sini beliau ingin menyebutkan tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan telah sering kita sebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah keimanan, mereka menetapkan bahwa iman ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Dan iman juga bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Dan Ahlus Sunnah sepakat dalam poin-poin ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat. Tidak ada yang menyelisih masalah ini kecuali ahlul bidah di dalam masalah keimanan. Maka di sini beliau ingin membahas tentang iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Berkaitan dengan tambahan iman, iman itu akan bertambah. Dalilnya banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa iman itu akan bertambah. Kalau dalam bab ini Al-Imam Bukhari membawakan 3 ayat. Allah Ta'ala berfirman, wazidnahum huda, kami tambahkan kepada orang-orang yang beriman petunjuk, hidayah, dan hidayah termasuk keimanan. Sehingga orang-orang yang beriman, hidayah mereka semakin bertambah. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا, dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman akan terus bertambah keimanan mereka. Berarti menunjukkan iman itu terus bertambah. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka ketika diturunkan ayat ini berarti Islam itu sempurna, iman itu sempurna. Dan banyak sekali nanti dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Setelah itu Imam Bukhari perlu berkata, fa idza taraka syai'an minal kamal, siapa yang meninggalkan kesempurnaan iman. Karena Islam itu agama sempurna. Sempurna itu berarti semua lini ada. Siapa yang tidak menjalankan kesempurnaan iman, fahuwa naqis, maka berarti imannya berkurang. Ini namanya konsekuensi. Sehingga banyak nanti para ulama ketika berbicara tentang berkurangnya iman, iman itu bertambah, dalilnya jelas, buahnya sekali dalilnya. Tapi kalau iman itu berkurang, maka memang tidak ada dalil yang pasti. Imam Bukhari nanti akan membawakan riwayat itu pun, tapi tidak menjelaskan secara pasti iman itu berkurang. Tapi ada orang yang imannya sekian, ada orang yang imannya sekian. Itu menunjukkan berarti iman itu bertingkat-tingkat. Kalau bertingkat-tingkat berarti kan ada kalanya iman itu akan naik seseorang itu, ada kalanya untuk turun. Berarti iman itu naik dan turun. Kalau iman itu bertambah dalilnya banyak, tapi kalau iman turun kita katakan konsekuensinya. Kalau ada orang dia tidak bisa sempurna imannya berarti kurang, karena itu konsekuensi. Nah itu banyak nanti para ulama, mereka ketika menetapkan tentang iman berkurang, maka mereka mengatakan konsekuensinya. Tidak ada perkara yang menerima tambahan, kecuali perkara itu juga menerima pengurangan. Yaitu kalau seandainya dengan kita itu mengamalkan cabang-cabang keimanan, bertambah iman kita, maka berarti ketika kita meninggalkan cabang-cabang keimanan, berkurang iman kita. Itu konsekuensi. Hadis yang boleh bawakan ada dua di bab ini. Hadis pertama nomor 44. Al-Imam Bukhari boleh berkata, haddatsana Muslim bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim. Beliau berkata, haddatsana Hisyam, telah mengabarkan kepada kami Hisyam berkata, haddatsana Qatadah, telah mengabarkan kepada kami Imam Qatadah, an Anas bin dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Rasulullah beliau bersabda, akan keluar dari neraka jahanam orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada syairah. Syairah itu biji gandum yang lebih besar, yaitu biji gandum yang besar. Min khairin, jadi kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka jahanam orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada bur, yaitu ya ini kayak gantung juga tapi lebih kecil. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka jahanam orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada satu dzarrah dari kebaikan. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yaitu Imam Bukhari, qala Abban, telah berkata Abban, haddatsana Qatadah, berkata Qatadah, haddatsana Anas, telah mengabarkan kepada kami Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah beliau bersabda, min imanin, maka min khairin. Itu dari riwayat yang lain, tapi disebutkan min iman. Ada satu biji sawi, ada satu biji gandum dari keimanan sebagai pengganti kalimat kebaikan. Kalau tadi kita sebutkan min khairin, waznu syairatin min khairin, yaitu sebutkan min khairin. Kalau ada riwayat yang lain disebutkan bukan khair tapi iman, min imanin, dari keimanan. Intinya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka punya iman pasti mereka akan keluar dari neraka, tidak mungkin mereka kekal di neraka jahanam, tidak mungkin. Kalaupun mereka dimasukkan di neraka jahanam, itu hanya untuk dibersihkan dosanya. Nanti kalau sudah bersih, nanti mereka akan keluar dari neraka, kemudian nanti mereka akan dimasukkan surga. Walaupun orang itu punya keimanan cuma sebesar dzarrah, dzarrah itu terjadi khilaf memang di antara ulama, dzarrah itu apa? Ada yang mengatakan dzarrah itu sesuatu yang kita lihat ketika sinar matahari muncul. Ketika ada sinar matahari masuk rumah, kayak ada sesuatu yang terbang-terbang itu. Kayak ada debu yang terbang, yaitu jadi ada sesuatu yang terbang. Kalau ada sinar matahari masuk pertama kali ke rumah kan kelihatan itu. Yaitu kayak ada yang terbang-terbang di rumah itu. Nah, titik-titik itu, yaitu sesuatu yang terbang-terbang itu, sebagian mengatakan itu namanya dzarrah. Ada yang mengatakan enggak, dzarrah itu partikel paling kecil. Jadi partikel paling kecil dengan itu nanti akan disusun sebuah bentuk. Kalau dulu para ilmuwan mengatakan bahwa partikel paling kecil itu namanya atom. Sehingga atom itu sudah tidak bisa dibagi, yaitu kayak ya sebuah ya partikel lah, itu paling kecil. sehingga tidak bisa lagi dipecah lagi. Itu yang udah paling kecil itu. Tapi rupanya dengan teknologi manusia semakin canggih, rupanya satu atom itu pun terpecah lagi, yaitu rupanya terdiri dari beberapa bagian lagi, sehingga nanti ada partikel paling kecil. Jadi zarrah itu sesuatu yang paling kecil, itu namanya zarrah. Jadi walaupun orang itu mukmin, iman dia cuma segitu, tetap nanti dia akan keluar dari neraka jahanam. Tapi ini menunjukkan bahwa orang yang masuk surga, kalau dia keluar dari neraka mesti akan dia masuk surga. Orang masuk surga itu ada yang masuk surga langsung, yang itu sering kita sebutkan, itu dinamakan dengan dukhulun awwaliyun, orang yang masuk surga dari awal, tidak melewati neraka jahanam. Orang yang tidak pernah melewati neraka, tidak pernah masuk ke neraka, maka dia itu adalah orang yang paling sempurna masuk surganya. Dan mereka pun nanti bertingkat-tingkat. Orang yang masuk surga tanpa masuk ke neraka jahanam, mereka juga bertingkat-tingkat. Yang kedua, ada orang yang masuk surga sifatnya itu dukhulun abadiyun. Orang yang masuk surga tujuannya untuk kekal dan abadi. Itu siapa? Itu orang-orang yang dia harus dibersihkan di neraka jahanam. Mereka harus dibersihkan di neraka jahanam karena dosa-dosa yang belum diampuni sama Allah Ta'ala, sehingga mereka harus dibersihkan. Tapi tempat tinggalnya pasti surga, selama dia itu punya keimanan, selama dia tidak punya kesyirikan. Kalau imannya sudah batal dengan kesyirikan dan kekufuran, maka orang itu akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya, tidak bisa keluar selama-lamanya. Pertanyaan terus, bagaimana kalau orang itu sudah keluar di neraka, orang-orang itu keluar di neraka, terus tempat tinggal mereka yang di neraka seperti apa? Ini neraka jahanam, misalnya neraka jahanam. Neraka jahanam itu berarti isinya ada dua. Orang yang masuk neraka jahanam itu ada dua. Orang yang masuk neraka jahanam untuk dikekalkan, orang yang masuk neraka jahanam kekal dan tidak akan keluar selama-lamanya. Kalau ini berarti orang kafir, orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik kekal selama-lamanya, tidak mungkin keluar. Yang kedua, orang yang mereka itu masuk neraka jahanam untuk dibersihkan saja, setelah itu akan keluar. Itu yang dinamakan dengan ushabul muwahhidin, orang-orang ahli tauhid yang berbuat dosa dan maksiat. Mereka nanti akan masuk neraka jahanam dan mereka nanti akan dikeluarkan kalau sudah bersih. Kalau mereka keluar, terus tempat tinggalnya seperti apa ini? Kan berarti akan ada kekosongan. Jadi kayak sebuah kota yang dulunya padat penduduk, setelah itu orang-orang itu pada pergi, akhirnya kota itu sepi lagi, sudah tidak ada penghuni kan berarti kan. Terus kota-kota ini, rumah-rumah ini yang dulu diisi sama ushabul muwahhidin, orang-orang mukmin pelaku dosa dan maksiat, setelah itu kosong karena mereka pada keluar dari neraka jahanam, setelah itu mereka masuk surga. Terus ini mau diapain ini? Atau ini gimana ini? Rumah-rumah seperti ini akan seperti apa? Maka rumah-rumah seperti ini akan dihancurkan. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk untuk mengisi kekosongan neraka. Tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin zalim. Sehingga rumah-rumah yang kosong yang ditinggal sama orang-orang mukmin pelaku dosa dan maksiat yang mereka sudah keluar dari neraka, rumah-rumah ini akan dihancurkan. Maka itu berarti kita katakan neraka itu ada dua. Neraka yang kekal dan abadi, dan neraka yang tidak kekal. Ini neraka itu ada dua. Ada neraka yang kekal dan abadi. Bagi siapa itu? Bagi orang kafir, bagi orang musyrik. Kekal dan abadi. Kemudian yang kedua, neraka yang tidak kekal, yang itu akan dihancurkan sama Allah Ta'ala, neraka itu. Setelah selesai urusan semua, neraka itu akan dihancurkan. Neraka apa itu? Neraka bagi orang mukmin, orang ahli tauhid yang berbuat dosa dan maksiat. Nanti mereka akan dikeluarkan. Setelah mereka dikeluarkan akan dihancurkan. Walaupun pembagian seperti ini memang enggak ada di dalam Al-Qur'an, enggak ada. Nah, itu di dalam Al-Qur'an yang ada cuma penghuni neraka jahanam yang kekal dan abadi. Sehingga kalau kita mencari Al-Quran, memang tidak ada dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan tentang ushabul muwahhidin, yaitu orang ahli tauhid yang berbuat dosa yang diantar di neraka, setelah itu mereka dikeluarkan. Itu dalam Al-Quran tidak ada sama sekali. Ayat Al-Quran tidak ada sama sekali. Setiap ayat di Al-Quran bicara masalah penghuni neraka mesti kekal dan abadi. Nah, itu nanti orang-orang khawarij, orang-orang khawarij, demikian juga orang-orang mu'tazilah, mereka karena mereka itu hanya berpangku kepada ayat. Akhirnya mereka mengatakan orang kalau sudah masuk neraka jahanam tidak mungkin keluar selama-lamanya. Mereka pantas seperti orang kafir. Akhirnya apa kata mereka? Karena di Al-Qur'an enggak ada namanya orang masuk neraka bisa keluar lagi, enggak mungkin. Konsekuensinya apa berarti? Konsekuensinya berarti pelaku dosa dan maksiat kafir. Kalau enggak kafir berarti mereka enggak kekal. Jadi konsekuensi itu akhirnya mereka meyakini orang yang berbuat dosa mereka sudah enggak mukmin lagi. Mereka enggak mukmin. Tapi julukannya apa? Kalau Khawarij mengatakan jelas julukannya kafir. Dijuluki dengan julukan kafir orang-orang mukmin pelaku dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kalau masuk neraka jahanam karena dosa enggak bisa keluar selama-lamanya. Sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan orang itu enggak mukmin, tapi mereka juga enggak masuk kufur karena amalannya bukan kufur. Tapi mereka di dunia itu mansilah baina mansilatain, di tengah-tengah antara muslim dan kafir. Sehingga tidak dijuluki muslim, tidak dijuluki kafir, tapi di tengah-tengah. Tapi bagaimana di hari kiamatnya? Yo, kalau di hari kiamat kekal neraka jahanam. Sehingga ada kelompok namanya sekte namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka memiliki pemahaman yang sama. Yaitu apa? Bahwa orang yang sudah masuk neraka jahanam tidak mungkin keluar selama-lamanya. Karena Al-Qur'annya semua bicara seperti itu. Maka konsekuensinya apa? Berarti orang yang berbuat dosa dan maksiat harus dikeluarkan dari Islam. Karena kalau dia muslim, dia tidak mungkin kekal di neraka jahanam. Konsekuensinya harus dikeluarkan. Ketika dikeluarkan dari Islam, terus sifatnya dinamakan apa? Kalau orang Khawarij mengatakan langsung kafir, orang Mu'tazilah mengatakan jangan dihukumi kafir. Perbuatannya bukan kufur, tapi kita juluki saja manzilah baina manzilatain, di tengah-tengah antara muslim dan kafir. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa ada orang-orang yang masuk surga neraka dan dia nanti akan dikeluarkan dari neraka setelah itu masuk surga. Siapa itu? Orang mukmin yang berbuat dosa dan maksiat. Nah, dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis, banyak sekali hadisnya, mutawatir hadisnya. Walaupun memang di Al-Qur'an tidak ada. Di Al-Qur'an tidak ada, tapi dalilnya hadisnya mutawatir dalam masalah ini. Yaitu apa? Ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu ada. Ada. Maksudnya di sini itu orang bisa keluar dari neraka enggak itu? Bisa kalau dia itu orang ahli tauhid yang pelaku dosa dan maksiat ada. Nah itu terkadang pahami di sini. Terkadang menyimpangnya seseorang itu bukan karena mereka itu enggak punya dalil. Terkadang orang menyimpang itu mereka itu punya dalil. Apalagi dalilnya itu terkadang Al-Qur'an dalilnya itu. Cuma Al-Qur'an dipahami dengan pemahaman mereka sendiri. Al-Qur'an itu butuh hadis. Al-Qur'an dan hadis butuh pemahaman sahabat. Demikian juga pemahaman ulama-ulama salaf. Tidak bisa kita itu memahami Al-Qur'an langsung sendirian, enggak butuh hadis enggak bisa. Tidak mungkin juga kita itu langsung memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman kita sendiri tanpa merujuk kepada ulama salaf enggak bisa. Kenapa? Karena akan terjadi penyimpangan seperti ini. Seperti kelompok yang seperti demikian juga ini rupanya bukan hanya zaman dulu. Pemikiran seperti ini pun ada di orang zaman sekarang, termasuk yang di Solo itu yang mengatakan mereka itu ahli tafsir Quran. Mereka itu tafsir, ahli tafsirnya itu yang ketuanya sudah meninggal kemarin itu. Itu pun juga kata seperti itu. Dalam ceramahnya dia mengatakan orang masuk neraka jahanam enggak mungkin keluar selama-lamanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Ulama aradu ay yakhruju minha uidu fiha." Setiap orang-orang yang sudah masuk neraka jahanam dan ingin keluar ditangkap sama malaikat dikembalikan lagi. Maka kita katakan memang benar, itu juga benar gitu. Ayat yang Anda bawakan bahwa orang yang masuk neraka tidak bisa keluar itu benar. Bukan berarti salah gitu. Itu benar. Itu benar. Cuma itu bicara tentang orang kafir dan musyrik. Benar, cuma bicara tentang orang kafir dan musyrik. Tetapi ada juga dalil yang lain yang itu bukan untuk orang kafir dan musyrik. Itu untuk siapa? Untuk orang mukmin pelaku dosa dan maksiat. Ada dalilnya ada sendiri. Sehingga apa? Ahlussunnah menetapkan dua-duanya ini, menetapkan dalil-dalil Al-Qur'an tentang orang kafir, orang musyrik tidak bisa keluar dari neraka jahanam, mereka tetapkan. Demikian juga Ahlussunnah juga menetapkan hadis-hadis yang menetapkan bahwa orang yang punya keimanan hatta walaupun cuma satu biji sawi iman, orang itu tetap akan keluar dari neraka, tidak mungkin kekal selamat. Ahlussunnah juga menetapkan. Sehingga Ahlussunnah tetapkan semua. Tidak semua. Maka konsekuensinya berarti apa? Orang yang di neraka jahanam itu ada dua. Ada orang yang di neraka jahanam untuk kekal dan abadi selama-lamanya tidak bisa keluar, Yang kedua, ada orang yang di neraka jahanam hanya untuk dibersihkan. Setelah bersih, setelah itu dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Karena tidak mungkin kalau orang itu enggak punya kufur, tidak punya syirik, kekal di neraka jahanam itu enggak mungkin. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang nanti dia itu akan keluar dari neraka. Jelas berarti keluar neraka kan berarti dia sudah masuk neraka, setelah itu keluarkan. Ya khuruju minan nar, akan ada orang-orang yang keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, selama dia mengatakan la ilaha illallah. Berarti maksudnya apa? Dia itu masih tauhid dan tauhidnya belum batal. Batalnya tauhid dengan apa? Dengan kesyirikan dan kekufuran. Kecuali kalau tauhidnya sudah batal. Kalau sudah batal selesai, orang itu tidak mungkin keluar dari neraka selama-lamanya. Tapi Rasulullah mengatakan di sini selama dia itu mengatakan la ilaha illallah. Walaupun imannya itu cuma satu biji sawi, atau imannya itu cuma satu gandum, atau imannya mungkin biji kurma, atau mungkin ada orang yang imannya lebih besar dari itu, satu gunung. Dan yang lainnya nanti kan berarti apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Menunjukkan apa? Iman itu ada orang yang imannya di puncak keimanan, ada juga orang yang imannya itu di paling rendah keimanan. Berarti iman itu konsekuensinya naik turun. Iman itu bisa naik sehingga orang bisa mencapai ke puncak, dan iman itu bisa turun sampai ke tingkatan paling rendah mukmin. Iman yang paling rendah yaitu orang-orang yang hanya memiliki asul iman, pondasi iman tetap, tapi mereka tetap nanti akan masuk ke surga. Tidak mungkin orang-orang mukmin itu mereka di neraka jahanam kekal dan abadi, tidak mungkin, karena itu konsekuensi dari rahmatnya Allah Ta'ala. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi lau ataita li biqorabil ardi khotoya, wahai hambaku, jika seandainya nanti kamu di hari kiamat datang kepada saya dengan membawa satu bumi dosa dan maksiat, la ataituha biqorabiha maghfiratan, akan saya datangi engkau dengan satu bumi juga pengampunan. Selama apa? Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, selama kamu ketika datang kepada saya tidak berbuat kesyirikan. Nah, itu syirik itu bahaya. Syirik, kufur itu bahaya. Walaupun orang itu rajin beribadah, ibadahnya akan diterima sama Allah Ta'ala selama dia itu musyrik. Sedangkan orang ahli maksiat, selama dia itu tauhid, pasti jaminannya adalah surga. Tetapi kalau dosanya belum bersih, ya nanti akan dibersihkan di neraka jahanam. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 45. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Al-Hasan bin Shubbah, telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Shubbah, sami'a Ja'far bin Aun, beliau mendengar Ja'far bin Aun, beliau berkata, haddatsana Abu Umais, telah mengabarkan kepada kami Abu Umais, beliau berkata, akhbarana Qais bin Muslim, telah mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim, an Tariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal Yahudi qala lahu, ada seseorang Yahudi datang kepada Umar, kemudian orang Yahudi ini berkata kepada beliau, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian, faqra'unaha, dan kalian biasa baca ayat itu. Law alaina ma'syarul yahud, jika ayat itu turunkan kepada kami orang-orang Yahudi, nazalat latakhadna dzalikal yauma idah, akan kami jadikan ayat akan kami jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya bagi kita. Qala ayyu ayatin, maka Umar bertanya, ayat apa yang kalian maksud? Qala, maka orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan kenikmatanku kepada kalian, wa raditu lakum Islam Madinah, dan saya ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Qala Umar, maka Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yawm, saya tahu sekali hari apa itu, karena Allah Ta'ala mengatakan al-yawma, hari ini, pada hari ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu hari apa itu, wal makan alladhi nazalat fihi, dan tempat di mana ayat ini ketika diturunkan Rasul itu di mana, yaitu ayat ini diturunkan di mana kepada Rasulullah SAW, wa huwa qa'imun bi Arafah, Yaitu ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sedang berdiri di Arafah yauma Jum'ah, pada hari Jumat. Hadis ini dibawakan Imam Bukhari di dalam bab ini menunjukkan apa cara istinbatnya, itu cara penjelasan beliau bahwa iman itu bertambah dan berkurang dari hadis ini. Maksudnya iman itu atau Islam, iman sama Islam itu kan sama. Sering kita sebutkan bahwa ketika Allah menyebutkan Islam, yaitu juga iman. Kenapa? Karena Islam termasuk cabang keimanan. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Islam itu agama yang sempurna dan paripurna, sempurna. Itu lengkap Islam itu. Siapa yang bisa melengkapi itu, yaitu dia berarti mengamalkan semua cabang-cabang Islam. Maka berarti Islam dia sempurna. Dia mendapatkan kamal, yaitu mendapatkan kesempurnaan di dalam beragama atau beriman. Namun siapa yang tidak bisa mengamalkan semua itu, mungkin dia kurang dalam ini, dia kurang dari ini, atau dia tidak bisa menjalankan dalam pintu ini, dia mungkin ketinggalan dalam cabang ini, maka dia tidak mendapatkan kesempurnaan. Terus apa? Iman dia berkurang, dia akan sempurna iman dia kan? Semakin dia itu sempurna dalam mengamalkan semua cabang-cabang ini, berarti semakin imannya semakin sempurna. Kalau dia itu ketinggalan atau dia tidak menjalankan beberapa cabang karena dia tidak mampu, ya berarti iman dia tidak akan sempurna. Karena Islam sempurna itu yang menyeluruh, itu Islam yang sempurna. Menunjukkan apa? Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika iman itu, kita itu menjalankan semua cabang-cabang iman, berarti iman kita akan bertambah, sehingga kita masuk ke tingkatan paling tinggi. Tetapi kalau kita itu tidak bisa menjalankan cabang-cabang keimanan, maka kita tidak bisa sempurna di atas, tidak bisa, mesti akan turun keimanan kita, akan turun, atau kita derajat kita akan turun ke bawah sesuai dengan batasan keimanan atau cabang-cabang iman yang kita jalankan. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan, ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang Yahudi datang kepada beliau, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, julukan Amirul Mukminin yang pertama kali menjuluki ini adalah, yaitu yang pertama kali mendapatkan julukan ini adalah Umar. Kalau sebelumnya itu nggak ada namanya Amirul Mukminin, nggak ada. Kalau sebelumnya itu namanya Khalifah. Ya Khalifatul Rasulillah. Jadi kalau Abu Bakar itu seringnya dipanggil Khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pengganti. Khalifah itu pengganti. Nah itu seperti Allah Ta'ala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan menjadikan di bumi itu khalifah. Khalifah itu apa? Alladhi ya'ti khalifah. Yang datang setelahnya, datang setelahnya, datang setelahnya. Itu namanya khalifah. Kalau dulu itu Abu Bakar dijuluki dengan Khalifatul Rasulillah, orang yang menggantikan posisi Rasulullah dalam kepemimpinan. Setelah itu ketika datang Umar, julukannya itu ya Khalifatul Rasulillah. Nah, julukannya seperti itu. Wahai pengganti, penggantinya Rasulullah. Jadi panjang, ya Khalifatul Rasulillah. Julukannya seperti itu. Akhirnya karena panjang, ada orang datang. Waktu itu Umar itu lagi rapat dengan para sahabat untuk masalah masjid waktu itu. Setelah itu ada orang datang mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Marah Umar ketika itu, apa-apaan ini kamu menamakan saya dengan seperti ini? Ini penamaan yang tidak pernah ada datangnya di Rasulullah. Setelah itu marah Umar, ingin dipukul orang itu sama Umar, tapi para sahabat yang lain mengatakan, wahai Umar, benar, engkau adalah pemimpin kami, wahai Umar. Kalau kita itu menjuluki engkau dengan khalifatul Rasulillah, nanti orang yang datang selangkau julukannya ya khalifati Rasulillah. Ini terlalu panjang wahai Umar, gitu julukan seperti ini. Maka kita juluki engkau dengan Amirul Mukminin. Setelah itu Umar ya menerima. Akhirnya setelah itu dijulukilah nanti setelahnya itu dengan julukan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Itu namanya Umar bin Khattab. Jadi julukan yang pertama kali ini itu ditujukan kepada Umar. Orang Yahudi ini intinya datang kepada Umar bin Khattab mengabarkan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, itu ayat yang luar biasa, rekomendasi Allah terhadap agama Islam. Kalau seandainya ayat ini ditujukan kepada kami orang Yahudi, akan kami jadikan itu sebagai hari raya kami. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka iri terhadap kaum muslimin. Mereka itu iri sekali. Mereka itu hasad dengan kebaikan orang-orang yang beriman. Hasadan, yaitu begitu Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang dari Israel, mereka benci kepada kalian karena hasad. Hasadnya itu kenapa? Kenapa kok bukan agama mereka yang sempurna? Gitu? Kenapa agama mereka tidak dijadikan sebagai agama yang paripurna, penutup? Tapi masih ada nabi yang lain yang itu lebih baik daripada mereka syariatnya, sehingga mereka itu hasad dan benci. Tapi hasadnya orang Yahudi, hasadnya orang-orang Bani Israel, itu hasadnya iblis, dan itu lebih parah. Jadi iblis itu hasad sama Nabi Adam ketika diperintahkan malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Itu kan tingkatannya tinggi berarti Nabi Adam. Iblis enggak suka. Iblis itu dia suka. Tapi jadi hasad itu nanti bertingkat-tingkat. Orang hasad itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling parah orang hasad itu, dia benci kebaikan orang lain dan dia berjuang untuk menghilangkan kenikmatan itu, dan dia pun juga enggak suka mendapatkan kenikmatan itu. Ini hasad yang paling parah ini. Dia benci dengan kebaikan orang lain dan dia berjuang untuk menghilangkan kebaikan itu, tapi dirinya pun juga enggak mau mendapatkan kebaikan itu. Ya, istilahnya kalau bahasa kasarnya itu sama-sama neraka lah gitu. Saya penghuni neraka jahanam, kamu juga sun neraka gitu. Saya enggak terima kalau kamu itu masuk surga, tapi saya pun enggak suka masuk surga juga gitu. Yang penting apa? Kalau saya masuk neraka jahanam, kamu harus masuk neraka jahanam. Sama-sama kita neraka pokoknya itu. Saya enggak suka kalau kamu itu masuk surga, tapi saya pun juga malas mengamalkan amal-amal surga. Yang penting apa? Kalau saya masuk neraka, kamu juga harus masuk neraka. Jadi hasadnya iblis, hasadnya Yahudi itu seperti itu. Kalau mereka itu benci terhadap keimanan orang-orang mukmin, ya gampang sebenarnya, tinggal mereka itu beriman selesai kan itu. Tapi kan mereka enggak mau kan itu. Jadi mereka itu enggak suka dengan keimanan orang muslim dan mereka berjuang untuk menghabisi orang muslim karena imannya mereka, tapi mereka pun juga tidak mau mendapatkan hidayah. Mereka milih kafir. Mending saya milih neraka jahanam lah. Tapi apa? Sama-sama kita di neraka pokoknya. Kamu, saya masuk neraka jahanam, kamu juga masuk neraka. Itu hasadnya iblis. Dan itu hasadnya ya Yahudi, Nasrani, itu hasadnya seperti itu. Mereka kalau melihat orang yang beriman itu enggak terima mereka. Kenapa? Karena orang yang beriman itu, mukmin itu, mereka tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Dan itu mereka benci sekali dengan itu. Karena mereka itu kan tidak bisa tunduk patuh sama Allah Ta'ala. Akhirnya kan nanti dihukum dengan neraka jahanam. Tapi mereka itu ketika benci sama orang mukmin, mereka berjuang untuk menghabisi orang yang beriman. Tapi apa? Mereka pun juga sama-sama tidak mau beriman sama Allah Ta'ala. Tidak mau tunduk patuh sama Allah Ta'ala. Sehingga itu hasad yang paling parah. Nanti hasad bertingkat-tingkat. Ada yang hasad, itu yang biasa. Biasa manusia itu hasad. Dia ingin menghilangkan kebaikan orang lain, tapi pengennya kebaikan itu pindah kepada dia. Kalau itu hasad normal lah. Gitu. Kebanyakan orang itu hasadnya seperti itu. Jadi orang yang hasad, dia berjuang untuk menghilangkan nikmatnya orang lain, tapi pengennya nikmat itu pindah kepada dirinya. Kalau itu hasad yang normal. Ya hasadnya kebanyakan seperti itu. Gitu. Tetapi kalau ini enggak, ini parah. Dia hasad, berjuang untuk menghabisi kebaikan itu, dan dia pun juga enggak tertarik dengan kebaikan itu. Enggak tertarik dia itu. Yang penting apa? Kalau saya masuk neraka, kamu juga masuk neraka. Akhirnya orang Yahudi itu intinya datang kepada Umar, dia itu menyebutkan bahwa kita itu iri dengan kalian. Kenapa iri? Karena kalian itu diturunkan sebuah ayat sebagai rekomendasi tentang agama kalian. Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Setelah Allah bicara tentang masalah hukum-hukum berkaitan masalah bangkai, binatang-binatang yang haram dimakan, setelah itu Allah turun tutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan ayat ini Umar mengatakan saya tahu kapan diturunkan dan di mana diturunkan. Diturunkan di Mekah ketika Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu tepat di hari Jumat. Ayat ini berarti kalau kita perhatikan ya, ayat ini termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Kenapa? Karena diturunkan ketika Rasulullah Hajjatul Wada. Nabi Muhammad itu beliau semasa hidup ketika beliau hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah mengerjakan ibadah haji cuma sekali. Dan itu terakhir. Kalau umrah, Rasulullah mengadakan umrah 4 kali. Rasulullah mengadakan umrah 4 kali. Tapi kalau haji, Rasulullah cuma sekali saja. Dan hajinya Rasulullah dinamakan dengan Hajjatul Wada. Wada'an, wada'an itu perpisahan. Karena Rasulullah mengatakan la'alli la'alqakum ba'da 'amikum hadza. Mungkin saya tidak bisa bertemu dengan kalian lagi di tahun depan. Maka Rasulullah pengin haji, akhirnya berbondong-bondong nanti para sahabat ikut hajinya Rasulullah. Nah, ini termasuk ayat yang terakhir, karena setelah itu nanti Rasulullah pulang dari haji, 4 bulan setelahnya nanti Nabi Muhammad sakit parah sampai akhirnya Rasulullah itu nanti meninggal dunia. Ayat ini ayat yang terakhir lah maksudnya, tapi bukan terakhir mutlak, tapi terakhir berkaitan masalah syariat, sehingga tidak diturunkan lagi halal dan haram setelah ayat ini. Sudah selesai, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, sehingga tidak diturunkan lagi ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Tidak ada lagi perubahan setelah ini, karena agama Islam sudah sempurna. Walaupun nanti ada ayat berikutnya, ada ayat-ayat berikutnya diturunkan setelah itu, tapi tidak bicara tentang halal dan haram. Sehingga ayat ini berkaitan, yaitu ayat terakhir yang berkaitan dengan halal dan haram, karena Islam sudah sempurna, tidak ada perubahan. Tapi ayat ini ditaruhnya di surat Al-Ma'idah. Faedahnya pada sini, bahwa tartib penulisan Al-Quran, kenapa kalau Al-Quran tartibnya seperti itu bukan sesuai dengan tartib diturunkan, waktu diturunkannya. Ada ayat yang pertama kali diturunkan malah ditaruh di juz 30. Ya, Iqra itu kan malah juz 30. Ada ayat yang terakhir diturunkan malah ditaruh di dalam surat Al-Ma'idah, termasuk awal-awal. Menunjukkan bahwa tartib penulisan Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an itu murni dari Allah Ta'ala. Nah, itu ketika turun ayat kepada Rasulullah, nanti Rasulullah memanggil para penulis wahyu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, letakkan ayat ini di surat ini, letakkan ayat ini di surat ini, sehingga zaman itu tidak mungkin bisa dibukukan. Al-Quran itu tidak bisa dibukukan. Kenapa? Karena masih ada perubahan-perubahan seperti itu, sehingga tidak bisa dibukukan. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, baru nanti zamannya Abu Bakar terjadi pembukuan Al-Quran. Jadi ayat ini diturunkan di surat Al-Ma'idah. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu hari di hari Jumat, hari berkumpul dua hari raya waktu itu, yaitu Arafah, hari yang terbaik, kemudian yang kedua hari Jumat yang merupakan juga hari yang terbaik, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah sudah mau masuk waktu maghrib. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan saya ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Sejak diturunkan ayat ini, berarti Islam itu sempurna dan paripurna. Tidak ada kebaikan yang bisa memasukkan ke surga kecuali Islam sudah menjelaskan. Tidak ada keburukan yang bisa menjerumuskan ke neraka jahanam kecuali di agama Islam sudah diperingatkan. Dan agama ini akan berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan ada perubahan sampai hari kiamat, tapi usulnya, jadi pondasinya. Tetapi kalau masalah-masalah yang lain itu akan terjadi perubahan. Maka itu banyak ulama nanti mengatakan sawabit wal mutaghayyirat. Agama kita itu ada agama yang sabit itu enggak akan berubah sama sekali sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat seperti itu ya, seperti itu. Itu namanya sawabit. Ada juga nanti yang dinamakan dengan mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu sebuah hukum agama yang itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu namanya mutaghayyirat. Dan itu banyak nanti para ulama yang mereka harus ijtihadiyah. Ini masalah ini apa hukumnya yang di agama kita enggak disebutkan. Contohnya misalkan ya, kalau kita, dan itu banyak sekali, apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini. Nah, itu apa? Islam itu bukan agama kuno yang tidak bisa diterapkan di semua zaman. Ya, hatta zaman modern Islam itu bisa diterapkan. Kenapa? Karena Islam itu punya panduan-panduan yang itu bisa menjadi panduan dalam menghukumi sebuah kejadian yang baru yang tidak ada zaman dulu. Terus bagaimana kalau nggak ada kejadian di zaman dulu? Terus kita mau apa kan itu? Maka Islam itu walaupun nggak ada secara jelas ini dalilnya ini nggak ada, cuma Islam itu sudah punya panduan. Contohnya misalkan ini, bagaimana hukum sholat di atas kendaraan? Hukum sholat di atas kendaraan. Ada seorang sahabat yang jelas sekali mengatakan Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Jadi kalau sudah sholatnya fardu, Rasulullah turun dari kendaraan. Yang kedua, ada juga seorang sahabat mengatakan, Rasulullah kalau sholat sunnah di atas kendaraan, pasti takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Jadi kendaraannya dihentikan, dihadapkan kiblat, takbiratul ihram. Setelah itu, Rasulullah menghadap kepada arah perjalanan. Pertanyaan sekarang, apakah ini bisa kita terapkan dengan kendaraan model baru? Di mana zaman dulu kan ada kendaraan model seperti ini? Maka akhirnya apa? Butuh namanya istihadiyah. Masalah-masalah kontemporer itu perlu dipelajari. Sehingga apa? Ini perlu fikih baru ini. Ini perlu fikih baru karena kontemporer, masalah kontemporer. Akhirnya apa? Dibahas oleh para ulama. Bagaimana dengan kendaraan model kita? Motor, mobil, pesawat, kereta. Ini bagaimana fikihnya? Karena ini masalah yang baru. Yang ini masalahnya nggak ada di salaf itu nggak ada gitu. Akhirnya ada namanya hukum dinamakan dengan hukum istihadiyah. Oleh itu sering saya sebutkan ya, dalam masalah permasalahan agama itu nanti ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama dinamakan dengan qat'iyah. Permasalahan yang disepakati oleh para ulama sudah jelas itu. Kalau ini sudah enggak ada tawa-tawaran. Mau dinamakan qat'iyah lah, mau dinamakan usul itu cuma sekedar penamaan. Terserah lah, antum mau terima namanya usul atau tidak enggak ada masalah. Namanya qat'iyah atau mujma' alaihi, perkara yang disepakati oleh para ulama. Ini yang pertama. Kalau ini tidak ada tawar-tawaran masalah itu. Kemudian yang kedua, ada masalah namanya masalah khilafiyah. Ya, jadi dari tarjihnya Syekhul Islam, tarjihnya Syekh Muhammad bin Wahab, dan ini guru saya juga sebagai Syekh Abdul Hasan. Jadi masalah itu ada tiga. Yaitu masalah yang keduanya, itu namanya masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu apa? Masalah yang para ulama berbeda pendapat dari dalil yang sudah ada. Misalkan ini adalah dalil A bunyinya seperti ini, dalil B bunyinya seperti ini. Mereka berbeda dalam mengkompromikan dalil itu. Itu namanya masalah khilafiyah. Maksudnya apa? Permasalahan yang sudah dibahas dalam dalil. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, cuma karena banyak dalil akhirnya terjadi perbedaan. Contohnya misalkan orang kalau dicerai sama suaminya, dia masa iddahnya berapa kali? Maka ayatnya jelas ada, ayatnya sudah membahas wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata quru. Orang yang wanita dicerai sama suaminya harus menunggu masa iddah selama 3 quru. Pembahasan lagi, terus quru itu apa? Khilaf di sini, ada yang mengatakan quru itu suci, ada yang mengatakan quru itu haid. Terjadilah perdebatan, panjang perdebatannya dalam masalah ini. Debat di antara mereka. Dan itu namanya masalah khilafiyah, yaitu masalah yang dalilnya sudah ada gitu. Masalah yang dalilnya sudah ada, sehingga tinggal kita dudukkan dalilnya, kita cari nanti pendapat yang paling kuat yang mana. Yang ketiga, ini masalah yang ketiga yang kita sebutkan di sini, ada yang dinamakan dengan masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihad, masalah-masalah yang dalil enggak pernah bicara dalam masalah itu. Masalah-masalah kontemporer yang baru muncul. Nah, ini yang dinamakan dengan mutaghayyirat. Sering kita namakan dengan fikih yang kontemporer, fikih baru, di mana kita harus meneliti lagi masalah ini apa. Maka dalam masalah ijtihadiyah ini yang ada cuma dua. Ulama-ulama yang mereka itu terjun di sini, mereka berbeda pendapat, yang ada cuma dua. Yang ada benar, kalau dia benar dapat dua pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala. Contohnya misalkan masalah pemilu, apa hukumnya? Anda yang melarang pemilu pun dalilnya mana? Tidak ada yang dalil yang melarang, tidak ada dalil yang membolehkan. Kenapa? Ini masalah kontemporer, masalah baru. Demikian juga tadi misalkan masalah sholat di atas kendaraan. Akhirnya para ulama mengatakan kendaraan kalau kita perhatikan itu ada dua. Kendaraan di mana itu hukumnya kayak kendaraan sama dulu, seperti unta, kuda, yaitu apa? Motor. Kenapa? Kita bisa menguasai motor itu dengan keinginan kita sendiri. Maka orang yang naik motor hukumnya seperti naik unta, kuda, seperti zaman Rasulullah. Tidak boleh sholat fardu di atas motor, karena Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas motor. Kalau kita mau sholat sunnah di atas motor boleh, walaupun kita banyak gerak, seperti orang mau sholat tarawih misalkan, tapi dia lagi mudik naik motor boleh. Selamat takbiratul ihram menghadap kiblat. Apakah ini bisa diterapkan pada kendaraan yang sifatnya kayak bis, kayak pesawat, orang misalkan ke Saudi misalkan naik pesawat, kereta, ya bisa. Maka bis, pesawat, kereta seperti dihukumi dengan rumah. Ini apa? Boleh nggak sholat di rumah, sholat fardu boleh? Kenapa? Karena tempatnya itu lapang, dalam masa itu orang itu bisa gerak di situ. akhirnya berkembang seperti ini. Dan itu nanti banyak masalah-masalah seperti itu, banyak sekali dinamakan dengan masalah-masalah kontemporer. Itu namanya tawafid. Tawafid itu yang pasti sudah jelas pembahasan ulama zaman dulu sudah ada, namanya tawafid. Dan mutakhayyirat, mutakhayyirat itu masalah-masalah yang baru. Contohnya misalkan ya, foto. Antum ketika memfoto pakai HP, kamera digital, ini masalahnya, itu pertanyaan, ini termasuk haram atau enggak gitu. Ini masalah-masalah yang baru dan fatwa ulama itu bisa berganti-ganti. Awal kali ketika muncul foto, hampir syubhul ijma, kalau kita baca ya fatwa-fatwa ulama di awal masalah foto ketika muncul, seakan-akan ijma bahwa foto itu enggak boleh. Zaman itu. Akhirnya apa? Banyak ulama-ulama zaman sekarang pun atau saudara-saudara kita yang ngikutin fatwa itu. Tapi zaman sekarang kayak syibhul ijma, mirip dengan ijma bahwasanya memakai foto itu boleh. Orang dulu dakwah lewat televisi, ribut kan gitu. Ribut sampai tahlilan gara-gara itu kan. Setelah itu apa? Hampir semua orang yang dulu meributkan dakwah lewat televisi, semuanya pun punya channel TV kan itu. Punya channel YouTube, punya channel Facebook, semuanya punya. Dan itu sudah berkembang. Itu kayak syibhul, ya itu sudah kayak barang mati lah. Cuk, bayangkan itu. Ketika muncul kopi, orang saya pun kaget juga ketika baca itu. Ketika awal kali muncul kopi di Arab, ulama berbeda pendapat, bahkan seperti ijma kopi hukumnya haram. Kopi hukumnya haram. Kenapa? Karena dianggap itu seperti khamr. Setelah itu, karena semakin banyak, akhirnya orang-orang kan kopi itu hukumnya boleh. Kayak ijma sudah enggak ada lagi yang mengharamkan. Pendapat itu kayak hilang setelah itu kan itu. Di Indonesia pun kayak gitu itu. Masalah yayasan lu ramai awal-awal. Seakan-akan lu siapa yang bikin yayasan di ahlul bidah, hizbiyah dan yang lainnya. Sekarang pendapat itu kayak hilang di kita ini. Jadi nanti akan berkembang, maka itu fikih itu akan berkembang. Fikih itu akan berkembang. Terkadang kita menilai masalah ini, wah kayak ijma wes gitu, enggak boleh. Setelah itu akan berjalan. Dulu namanya kita ya, namanya ya Ahlussunnah atau Salafi itu, namanya orang nyoblos itu aibnya luar biasa loh. Wes seakan-akan kayak ijma, nyoblos ketika pemilu itu dosa besar lah itu. Bukan madhadnya Ahlussunnah, dan itu sudah kayak ijma sama dulu itu. Sehingga ustad-ustad yang datang baru kemudian membawa masalah ini, wah ditakdir dihabisi gitu. Sekarang sudah mulai bergeser. Seakan-akan apa? Itu sudah masalah yang biasa lah gitu. Itu masalah yang biasa, dan itu nanti akan terus seperti itu, akan berkembang. Wajar awal-awal kita mendapatkan masalah baru itu kaget-kagetan, muntah-muntahan kita ini. Dan itu biasa, awal-awal itu nanti akan hilang semua gitu. Apalagi dalam masalah jual beli, wajar dalam masalah ada sistem jual beli baru jadian seperti ini, kuncang, akhirnya ribut lah di antara ustaz, di antara para ulama. Nanti kalau itu sudah berjalan terus, biasa pulih, karena sudah menjadi budaya masyarakat. Sehingga itu namanya dinamakan dengan masalah, kalau menurut saya Syaikhul Hasan itu sering menamakan itu masalah mustajadat, masalah-masalah yang baru yang tidak pernah ada dalilnya. Bagaimana sikap kita? Yang terbaik itu kita masalah-masalah yang baru itu melihat maslahat dan madharatnya. Jika misalkan gini sekarang ya, dakwah lewat media sosial zaman dulu kan kayak hype sekali kan ya. Masa ustaz sunnah dakwahnya televisi kan. Karena sampai ada waktu ributnya itu kan, sampai ahwat-ahwat yang mengatakan kita itu juga terfitnah dengan ustaz yang masuk televisi kan itu. Wah, ribut lah gitu awal-awal sampai tahdid-tahdidan gara-gara dakwah lewat televisi dan media sosial. Setelah itu apa? Kayak sekarang itu banyak ibarat ijma. Orang yang mengatakan gak boleh itu kayak sudah hilang lah gitu pendapat. Walaupun ada itu kayak gak main zaman lah orang-orang seperti itu. Nah sekarang masuk lagi dakwah lewat TikTok. Itu kan ribut juga kan itu. Masih perkonta kan itu. Apa boleh enggak ustaz itu masuk TikTok? Di mana TikTok itu isinya seperti itu semua kan itu. Tapi kita masuk ke situ untuk intinya itu ya memperbanyak kebaikan lah di situ itu. Daripada semuanya rusak, nanti orang akan pakai TikTok semua misalkan. Daripada rusak semua, maka akhirnya sekarang itu banyak masyayikh, banyak ustaz-ustaz yang mulai masuk ke TikTok. Gejolak ini, rame semua rame dan yang lainnya lainnya. Nanti lama-lama orang nanti akan masuk situ semua gitu. Dan itu butuh waktu, memang butuh waktu untuk menerima masalah ini itu butuh waktu gitu. Orang yang tidak menerima itu akan ketinggalan zaman gitu. Ada ustaz yang diceritain yang dari dulu sampai sekarang masih lempeng lah gitu. Lempengnya apa? Tidak boleh namanya organisasi. Sehingga sunnah itu, Islam itu enggak ada pemimpin. Pemimpin kita hanya Rasulullah. Sehingga tidak ada ketua, tidak ada bendahara, tidak ada itu semuanya hizbiyah. Makanya apa? Kayak hilang pendapat seperti ini. Tapi dia masih kekal. Tidak boleh namanya pemimpin itu enggak ada. Pemimpin kita hanya Rasulullah. Akhirnya dia bikin pondok pesantren. Bingung kan? Harus ada mudirnya, ketuanya siapa kan? Harus ada bendaharanya, harus ada ini. Bingung setelah itu. Wah, mumet ya. Dia kalau masih kekal di atas pendapatnya, stres dia kan itu. Akhirnya tidak ada solusinya kecuali dia pergi ke hutan. Akhirnya benar setelah itu pindah dari Jawa, pergi ke Bengkulu dan masuk di sebuah hutan gitu. Nah di sana saya dapat kabar dari orang-orang yang pernah ke sana itu, di sana itu nggak ada mudir, di sana nggak ada bendahara, karena semuanya hizbiyah katanya. Bahkan kalau bikin masjid itu, waktu pengen bikin masjid itu kata mereka siapa ketua pembangunan? Nggak ada ketua di sini. Terus siapa? Ya semuanya pokoknya penanggung jawab semua kan itu. Jadi sampai karpet nggak boleh, masih kayak gitu sudah ada itu. Karpet nggak boleh sehingga masjid itu pasir. Dan masih ada orang seperti itu, masih ada itu. Bahkan zaman dulu itu sempat ramai juga masalah bikin KTP, sempat ramai itu. Ya awal-awal sunnah awal-awal lah, KTP nggak boleh karena ada fotonya gitu. Lama-lama hilang. Dulu ya awal-awal sunnah itu ya orang kuliah saja dipermasalahkan. Banyak yang keluar dari kuliah karena khulwah lah, karena syubhat lah, dan yang lainnya. Banyak ikhwan-ikhwan kita yang baru ngaji zaman-zaman awal itu, sampai pada keluar dari kuliah, sampai ribut sama orang tuanya dan yang lainnya. Setelah itu apa? Orang kuliah itu kayak sekarang itu sesuatu yang biasa gitu. Apalagi apa? Dengan banyaknya ustaz-ustaz yang lulus dari kuliahan gitu. Setelah itu apa? Kayak syubhul ijma' bahwasanya kuliah itu boleh. Bahkan yang lebih aneh lagi karena sekarang itu, sekarang perempuan-perempuan pun sekarang kuliah gitu. Anaknya ustaz-ustaz, anaknya mudir-mudir pun sekarang kuliah. Walaupun dulunya bapaknya juga mentahdir masalah kuliahan kan gitu. Berubah semua. Anak perempuan itu sekarang kuliah kan gitu. Sehingga apa? Akan berjalan. Zaman itu akan berubah. Tidak bisa kita kaku-kakuan itu enggak bisa dalam masalah ini. Kecuali kalau masalahnya sudah pasti. Misalkan masalah-masalah khilafiyah yang sudah ada. Tidak boleh kita menambah khilaf yang lain, enggak bisa. Misalkan gini, masalah kunut subuh. Boleh enggak kita menambah khilaf yang lain? Enggak boleh. Ulama kita sudah khilaf menjadi 4. Antum jangan menambah-nambah lagi khilaf, enggak boleh. Karena ini sudah dibahas sama ulama salaf. Kalau kita kata Imam Ahmad mengatakan, jika ulama salaf kita khilaf menjadi 4 pendapat, enggak boleh antum menambahkan pendapat yang 5. Silakan anda milih saja dari 4 pendapat ini mana yang paling kuat. Tapi kalau menambahkan enggak boleh. Contohnya misalkan ini. Pendapat dalam masalah kunut subuh itu kan cuma ada 4 saja itu. Ada yang mengatakan sunnah terus menerus, pendapat Imam Syafi'i, pendapatnya Malik. Cuma bedanya antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau Imam Syafi'i kunutnya ketika i'tidal, kalau Imam Malik sebelum rukuk. Kemudian nanti pendapat Imam Ahmad yang ada cuma kunut nazilah. Imam Abu Hanifah tidak ada semua kunut, semuanya batal. Nazilah dan kunut subuh enggak ada. Kemudian kalau pendapat yang lain, Imam Al-Qurtubi, Imam Qayyim, dan yang lainnya mengatakan sunnah dikerjakan dan sunnah ditinggalkan. Orang yang mengerjakan sunnah, yang meninggalkan sunnah. Tapi cuma ini saja. Sekarang gini, kalau seandainya saya sholat, saya enggak kunut. Cuma saya pengen toleransi lah, NKRI lah kita itu, toleransi. Saya berikan waktu kesempatan orang yang pengen kunut di belakang, silakan kunut. Sehingga kalau imamnya berdiri, sami Allahu liman hamidah, duduk lama, diam gitu. Lah kenapa Bapak Imam lama? Kan saya NKRI harga mati kan gitu. Saya kan toleransi saya. Saya enggak kunut, cuma saya berikan kesempatan orang-orang yang belakang silakan pada kunut masing-masing kan gitu. Boleh enggak seperti ini? Kita kan enggak boleh, ini bid'ah ini. Ini enggak boleh, jadi menyimpang. Kenapa kita atas seperti ini? Karena ini sudah dikhilafkan oleh zaman salaf. Enggak boleh Anda menambahkan khilaf lagi dalam masalah ini. Akhirnya apa? Gara-gara ini kan muncul pendapatnya kelima sekarang kan gitu. Ini jadi aneh lagi masalah ini kan gitu. Tinggal anda itu milih satu dari 4 mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik, atau Imam Abu Hanifah, silakan ikuti. Tapi jangan bikin bid'ah yang lain, karena ini masalah khilafiyah. Jadi pahami ya, antara masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah itu beda. Kalau masalah khilafiyah itu dinamakan dengan masalah yang sudah dibahas sama ulama salaf kita. Kalau masalah ijtihadiyah, masalah yang belum ada. Masalah yang belum ada, di mana ulama mereka itu melihat ini masalah kontemporer. Nah, terkadang kita sekarang fatwanya A, nanti semakin berjalan, akhirnya fatwanya B. Contohnya lagi misalkan ya, saya pun juga tertarik juga waktu itu tentang apa hukum wanita minum pil penunda haid. Kan zaman dulu kan seakan-akan itu boleh secara puas, boleh lagi penunda haid, apalagi bagi orang wanita yang haji atau umroh. Sufi min waktu itu beli fatwanya apa? Hukumnya boleh jika tidak memadrotkan kesehatan. Berarti apa? Teknologi waktu itu belum kuat untuk meneliti pil ini bahaya atau tidak bagi kesehatan. Mungkin zaman itu masih jangan kebiasaan lah, gak apa-apa gitu. Tapi penelitian terus diteliti, sampai akhirnya mendapatkan sebuah penelitian. Waktu itu di Saudi, yaitu dokter-dokter dikumpulkan sama Saudi ini, waktu itu ditanya, apakah pil ini bahaya atau tidak? Sepakat para dokter waktu itu yang dikumpulkan sama Saudi ini, sepakat bahaya sekali bagi kesehatan. Akhirnya setelah itu fatwa berjalan lagi, pindah lagi, ganti lagi fatwa. Setelah itu beliau memfatwakan hukumnya haram seorang wanita yang minum pil seperti ini. Akan berubah. Dulu rokok ya, rokok itu awal kali muncul rokok di negeri Islam itu banyak ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena belum ada penelitian yang lebih canggih bahaya rokok kan itu. Sehingga apa mengatakan rokok itu boleh. Lama-lama terjadi penelitian sampai akhirnya sekarang itu syibul ijma. Semua orang sepakat bahwa rokok itu bahaya, kecuali bagi orang yang pengen rokok kan. Kalau orang pengen rokok kan, yang bunuh itu kan bukan rokok, tapi yang rokok membunuh itu kan Allah Ta'ala. Kan ada gaya-gaya gitu kan. Oh, siapa yang meyakini rokok membunuh itu syirik itu? Karena yang membunuh itu bukan rokok, yang membunuh itu Allah Ta'ala gitu. Saya rokok pun yang bunuh kan rokok itu. Allah yang membunuh saya kan gitu. Yang mematikan saya itu Allah Ta'ala. Ini bagi orang yang pengen rokok kan gitu. Sehingga orang pengen rokok itu jadinya gampang. Rokok itu makruh. Kan rokok itu tidak bisa merusak, yang merusak itu Allah Ta'ala, dan kita itu ahli tauhid gitu ini kan itu. Sehingga kita enggak pernah takut sama rokok kan. Itu kan dalil-dalil hanya bikin rokok kan itu. Tapi masalah itu apa? Yang pengen saya sebutkan di sini itu terkadang Islam kita itu ada sesuatu yang berubah. Yaitu Islam itu tidak paten kayak gitu terus kaku seperti ini. Islam itu akan mengikuti zaman. Sehingga apa? Ada sesuatu yang boleh berubah, ada juga sesuatu yang tidak boleh berubah. Hatta zaman berubah. Masalah tauhid, demikian juga masalah sunnah, masalah tidak bisa tawar-tawar. Hatta zaman berubah, tidak bisa haram ya haram, tidak bisa berubah. Tapi ada perkara yang itu akan berubah, mengikuti perkembangan zaman. Yang dinamakan dengan mutaghayyirat. Sehingga sering ulama mengingatkan at-tsawabit, ini perkara yang tetap, tidak boleh berubah. Ini yang mutaghayyirat. Atau kalau kita tadi rincikan, berarti ada yang masalah qat'iyah, ada masalah khilafiyah, ada juga masalah ijtihadiyah, dan itu berbeda. Masalah ijtihadiyah itu berbeda. Nah, itu setiap perkara yang baru yang antum enggak ada jalannya itu. Ini apa ya hukumnya masalah seperti ini ya? Jual beli yang model sekarang, jual beli tanpa akad. Antum pergi ke minimarket, ngambil barang-barang, masukkan ke keranjang, masuk ke kasir, tidak ada akadnya, tidak ada ijab qabul, tiba-tiba antum bayar. Ini butuh fikih baru, karena zaman salaf hampir semua ulama mengatakan batal jual beli tidak ada akad. Dalam adab Syafi'i pun seperti ini. Tapi kan fikih perlu berkembang. Kalau kita praktekkan seperti ini enggak jalan kan gitu. Akhirnya apa? Kita mencari ada enggak ulama yang memfatwakan boleh seperti itu. Oh ada. Contoh lagi nih, tadi misalnya ini banyak sekali TV. Saya beli barang, saya DP dulu. Saya DP, kalau seandainya batal, DP saya hilang. Ini bagaimana masalah? Ini yang sudah diperhatikan masalah seperti itu. Kan? Kalau kita kembali ke kaidah, ya boleh, ini boleh. Akhirnya apa? Muncul, harus kita teliti lagi. Oh, rupanya ada beberapa ulama yang membolehkan. Nah, kita jalani seperti itu. Dan yang lainnya, jadi terkadang itu, fikih itu akan berkembang. Nah, itu semakin kita banyak belajar, nanti semakin berkembang ilmu kita. Tidak bisa kita itu kaku-kakuan, ngotot-ngototan, itu nggak bisa dalam masalah seperti ini. Karena fikih itu akan berkembang. Ya, soal di sini, membahas kita waktu jawara. Alhamdulillah, bin Arab, sahabat Muhammad, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in.